Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ayah anak-anak diperhatikan. Hamzah ayah diperhatikan. Jadi untuk anak-anak setelah sholat itu zikir. Ya, diingat. Setelah sholat apa? Zikir, jangan langsung ke belakang main-main. Hafal zikirnya? Hafal, Bi? Hafal, Gel? Apa, Malik? Subhanallah 33 terus. Alhamdulillah terus. Allah Akbar berapa kali? 33 sebelumnya baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dibaca itu. Perhatikan ya, didengar ya. Habis sholat, dikir. Waktunya bermain banyak sekali. Selain itu waktunya bermain semua. Jadi setelah sholat, dikir. Setelah dikir apa? Kalau ada sholat rawatib, sholat sunnah. Terutama yang besar. Adid, Rizki, Umam, Fadil, Akil. Nanti gak dikir, lama, ngelamun. Nanti setelah waktunya sholat, baru ke belakang main-main. Nanti lama baru sholat. Zikir dulu, setelah zikir baru sholat. Setelah sholat baru main-main, gak apa-apa. Dengar, ayo dengar. Hanafi dengar. Apa setelah sholat ngapain? Zikir, setelah zikir sholat sunnah. Sholat sunnah ini sangat penting sekali untuk menjabar, untuk menambal kekurangan sholat wajib kita. Jadi yang besar-besar harus ngajar yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar malah ikut yang kecil. Yakil. Jadi yang kecil-kecil main-main, yang besar malah ikut. Namanya kalah sama yang kecil. Hamzah ya, dengar. Setelah sholat ngapain? Dikir, setelah dikir sholat sunnah. Jadi sudah dinasihati berkali-kali. Ahmad ya, setelah sholat ngapain? Dikir, setelah dikir sholat sunnah. Yang besar itu ngajari yang kecil. Sudah saya tanamkan setiap hari, yang besar itu ngamalkan ilmunya, ngajarkan yang kecil. Ilmu hafalan ngajari yang kecil, nasmi yang kecil, ilmu sholat, ilmu apa saja itu diajarkan kepada yang kecil. Lah enak toh jadi pak guru nasek cilik. Gak enak toh. Enak apa enggak? Masih kecil sudah jadi pak guru apa enggak enak? Seneng. Makanya yang besar ngajar yang kecil. Tiap hari saya tanamkan, suruh nasmi adik-adiknya, suruh bimbing adik-adiknya. Berarti kan Rizki, Umam, Adit, suruh bimbing adik-adiknya, suruh ngajari adik-adiknya. Jadi jangan malah terpengaruh, terbawa sama yang kecil-kecil. Habis sholat, gak zikir, ngelamun, udah langsung ke belakang, main-main. Dengar ya Fadil ya? Dengar Rizki, Umam. Taib. Insyaallah kita akan memulai kitab baru walaupun terbungkus di dalam kitab ini, tapi ini kitab baru lain dari yang sebelumnya, yaitu kitab Ittihaful Maharuh bil Muqaranah al Mukhtasharah bainal Firaqil Mu'asirah. Ittihaf itu artinya apa? Apa artinya tuhfah? Kipasku kok ditutup? Sapa ngene, Bang? Apa man? Lapo kita kipasku ditutup no? Ganggu son. Ya wis. Apa artinya ittihaf? Apa game? Pemberian. Kalau tuhfah artinya pemberian, kalau ittihaf itu sama memberi. Pemberian al-maharah apa artinya? Orang-orang yang mahir. Bil muqaranah al mukhtasharah membahas tentang perbandingan ringkas antara bainal firaqil muasirah, antara kelompok-kelompok di zaman sekarang. Jadi kitab ini akan membahas beberapa perbandingan ringkas antara beberapa kelompok di zaman ini. Ada kelompok Ikhwanul Muslimin, ada kelompok tabligh, ada kelompok apa lagi? Macam-macam organisasi dan partai-partai seluruhnya. Seluruh firq dibandingkan dengan firqah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isinya adalah tabel. Isinya adalah tabel perbandingan. Kalau firqah ini jalannya seperti ini, kalau firqah itu jalannya seperti itu. Jadi isinya apa kitab ini? Isinya perbandingan ringkas antara beberapa kelompok di zaman sekarang ini, kelompok agama tentunya. Bukan kelompok dunia, tapi kelompok dalam beragama. Sholat dulu kuda mah. Sholat tahiyatul masjid. Atau diniatkan sholat ba'diyah, karena tadi kamu belum sholat. Jadi isinya apa kitab yang akan kita baca ini? Perbandingan berupa tabel, nanti di belakangnya berupa tabel. Perbandingan antara beberapa kelompok jadi dibandingkan. Kalau Muhammadiyah itu modelnya seperti ini, kalau NU seperti ini, Jamaatut Tabligh seperti ini, Ikhwanul Muslimin modelnya seperti ini. Ini perbandingan. Sama ditulis oleh Syekh Abu Abdissalam Hasan Ibn Qasim Al-Hasani Ar-Raimi Hafizahullah Wasaddada Khutoh. Qala al-muallif hafizahullah, qala ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna, sesungguhnya kebatilan itu zahuqa, gampang untuk sirna. Kebatilan di mana saja pasti akan sirna. Maksudnya pasti kebenaran akan lebih unggul dari kebatilan. Maksudnya secara apa? Secara hujjah kebatilan pasti kalah dengan kebenaran. Secara hujjahnya enggak mungkin. Hujjah batil itu lebih tinggi daripada hujjah kebenaran di mana saja dan kapan saja, ini enggak mungkin. Kalau orangnya kadang kalah. Kadang orang yang benar kadang kalah sama orang yang batil. Tapi kalau hujahnya dari sisi ilmiahnya enggak mungkin kebatilan itu merajalela, pasti akan kalah, pasti akan digilas oleh kebenaran secara hujjiyahnya. Jadi berangkat dari ayat inilah mu'alif membuat perbandingan ini supaya diketahui mana yang benar, mana yang salah, mana langkah yang benar, mana langkah yang salah. Kebatilan itu pasti akan pergi, kebatilan pasti akan sirna. Allah Subhanahu wa taala mensifati kebatilan dengan apa? Bagaikan buih. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Kebatilan itu ibarat buih yang ada di lautan. Sebanyak apapun, setinggi apapun, lama-lama akan tahu buih. Apa? Yang gampang tau. Apa itu buih? Apa maaf? Bahasa Jawanya apa? Buih apa Fauzan buih? Buih di lautan. Uroh. Yang putih-putih di lautan itu loh, kotoran-kotoran. Fa'amaz zabad, itu namanya zabad. Fayadhhabu jufa'a, ia akan pergi mengering. Wa'amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat, ia akan turun dari permukaan dan bermanfaat. Qala Abu Ja'far Al-Khawwas rahimahullah, berkata Abu Ja'far Al-Khawwas, seperti ini didatangkan untuk sebagai disadur untuk suatu tujuan. Syair ini didatangkan karena tulisan ini ditulis untuk memusnahkan kebatilan. Jadi cocok untuk dibawakan syair ini. Qala rahimahullah, zahabat daulatu ashabil bid'ah wa waha habluhum thumma qata'. Telah pergi, telah musnah negeri ahlul bidah dan tali-tali mereka telah rapuh, lalu kemudian terputuslah tali-tali mereka. Zahabat daulatu ashabil bidah wa waha habluhum thumma qata'. Tali-tali mereka telah rapuh, kemudian terputus. Watada'a bin sirafi jam'ihim hizbi iblis alladhi kana jama'. Dan apa yang dahulu mereka kumpulkan seluruhnya telah mensuarakan untuk saling bercerai-berai. Watada'a bin sirafi jam'ihim, dan saling mengeluarkan untuk saling terpisah, yaitu para kelompoknya iblis yang dahulu bersatu sekarang mulai apa? Terpecah, mulai amburadul. Hallahum hallahum ya qaumu fi bid'atihim min faqihin au imamin yuttaba. Kalau enggak percaya sekarang kita lihat, apakah wahai kaum di dalam bid'ah mereka, mereka ada orang yang faqih atau ada imam yang diikuti yang benar-benar ilmunya itu benar-benar ilmunya bermanfaat dan ilmunya benar-benar paten dari kalangan ahlul bid'ah? Tidak ada. Habis sudah. Tidak ada ilmunya yang seperti mithlu Sufyana akhi Thawril ladzi allaman nasa daqiqatil wara. Adakah yang seperti Sufyan Ats-Tsauri yang konon dahulu mengajarkan kepada manusia perkara-perkara wara, ilmu-ilmu tentang wara? au Sulaimana akhit taimil ladzi tarakan nauma li haulil muttala. Apakah ada seperti Sulaiman Taimi yang beliau dahulu meninggalkan tidur dikarenakan takutnya hari akhir? Au fatal islami akni ahmada dzakalau qara'ahul qurra'u qara. Ataukah ada seperti fatal islam, pemuda islam atau tukang fatwa bagi kaum muslimin, yang saya maksud adalah Imam Ahmad. Beliaulah seorang ayah anak-anak Hamzah yang main-main. Zakalau qara'ahul qurra'u qara. Imam Ahmad yang apabila diserang, dibantah oleh para qurra, para ahlul, para pembaca, Imam Ahmad akan qara, pasti akan mampu membantah. Jadi dilawan, kisahnya Imam Ahmad dahulu dilawan dari seluruh, dikumpulkan seluruh ahlul bidah oleh sang amir, disuruh untuk membantah Imam Ahmad, enggak ada yang mampu mengalahkan Imam Ahmad. Makanya dikatakan da kalau qara'ahul qurra'u qara. Seandainya di lawan dengan para qurra, beliau melawannya. Lam yakhaf sautahum id khawafu la walau la wala saifahum ina ama. Beliau enggak pernah takut cambuk-cambuk mereka. Tatkala mereka menakut-nakuti beliau, tidak, sekali-kali tidak. Bahkan sampai pedang mereka pun yang berkilau, Imam Ahmad enggak pernah takut, tetap menyuarakan al-haq, tetap mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Di mana pada masa itu adalah beliau ditunggu oleh khalayak yang sangat banyak sekali, beribu-ribu, bahkan mungkin berjuta-juta orang membawa pena. Seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, wis, semua langsung siap nulis. Tapi beliau diberikan sabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap mengatakan tidak, Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Syahidnya adalah al-batil itu pasti sirna dan ashabul bidah pasti bercerai-berai. Hilang, walaupun jumlah mereka mungkin bertambah banyak, tapi barokah ilmu mereka hilang. Tidak ada yang bisa diwariskan dari ilmunya. Ini ucapan Abu Ja'far Al-Khawwas rahimahullah. Zahabat daulatu ashabil bid'ah wa waha habluhum thumman qata' wa tada'a bin sirafi jam'ihim hizbi iblis alladhi kana jama' halahum yaqumu fi bid'atihim min faqihin aw imamin yuttaba mithla sufyani akhi thawri alladhi 'allama an-nasa daqiqatil wara aw sulaimana akhi taimil ladhi tarakan nauma li haulil muttala aw fatal islami ani ahmada dzaka law qara'ahul qurra'u qara lam yakhfa sautahum id khawafu la wala saifahum hina lama. Ini adalah beberapa bait syair yang disadur oleh muallif untuk mengawali kitab ini. Qala al-muallif hafizahullah bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Artikan mukaddimah ini sudah sering tiap hari kita dengar, tiap khutbah kita dengar, harus bisa ngartikan. Ayo innal hamdalillah. Artikan anak-anak bareng-bareng innal hamdalillah. Alhamdulillah artinya apa? Yang keras ini. Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu. Artikan kem. Kalau enggak kamu, siapa lagi? Pak Musin. Kok Pak Anda Pak Musin? Kamu kok? Ayo. Lagi alhamdulillah iki wis kupinge lho wis bosen ngrene. Mas artine enggak ngerti. Ono sing ngerti, ono sing durung. Lah kenapa kok enggak ditanyakan? Sudah didengar tiap hari kok enggak ditanyakan. Apa to artine alhamdulillah iki? Khutbah mukaddimah yang sakti tiap hari dipakai, kok enggak tahu artinya gimana. Fa inna khairal hadis kitabullah, apa artinya? Masis, fa inna khairal hadis kitabullah artinya apa? Ayo Masis, mau ke sini datang jauh-jauh untuk belajar, semangat. Apa Masis? Gak ngerti artinya Musan? Gak ngerti. Pak Kandar. Ngerti lho Pak Kandar? Saudi yang mungkin ngomong ini disini mungkin. Fa'inna khairal hadithi kitabullah. Rizki artikan. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Terus petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sejelek-jelek perkara sik to mudah satu ha urung kok. Muhdats iku apa? Muhdats. Perkara yang baru, ahsan ta. Terus tiap-tiap perkara yang baru adalah bid'ah. Tiap bid'ah adalah sesat. Tiap kesesatan di neraka. Ahsan ta, masya Allah. Kalah kafir Pak Kandar. Akil kalah Pak Kandar. Akil gak iso no. Ilam akhil qari waffaqani Allah wa iyyaka lis-shawab. Ketahuilah wahai saudaraku para pembaca, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepadamu tentang kebenaran. Rizki belum belajar nahwu ya? Belum, sudah. Belajar nahwu. Nama siapa? Amin Mus'ab. Digenjot. Annal firqa al munawiata li ahli sunnah wal jamaah as-salafiyyin katsiratun khususan fi zamanina hadza. Ketahuilah wahai saudaraku, kata muallif, sesungguhnya kelompok-kelompok al munawiah yang melawan, yang memusuhi ahli sunnah wal jamaah salafiyyin sangat banyak sekali, terkhusus di zaman kita ini, di zaman sekarang ini, masya Allah, sing jengene kelompok firok golongan wis nasallahu salam al afiyah mbuh sak pira akeh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Sangat banyak sekali terkhusus di zaman kita ini. Ini tahun berapa ditulis ini? Tahun 1421. Sekarang 1400. Sekarang berapa Hijriah? Tahun berapa Rizki Hijriah? Kamu mulai sekarang kalau taklim apa-apa di sini, ya. Taklimnya Ustaz Abu Masud di sini. Umam di sini, ya. Dan ikut musyarakah. Ikut andil. Kepada yang besar ya, adit ya, biar cepat pinter. Bismillah azza wajal. Mana Zakaria? Iya, Zakaria di sini. Kalau ada pertanyaan ikut jawab. Ikut memahami, jangan main-main, sudah enggak waktunya lagi untuk main-main waktu pelajaran. Karena kalianlah generasi tertua untuk anak-anak kita. Kalian insya Allah memimpin. Nanti kalian yang menjadi pengganti pengajar, mengajari, mengganti imam. Sebentar lagi kalau waktu imam gak ada, kalian yang ganti insya Allah yo. Umam hafalannya dibanyakkan, Zakaria hafalannya sudah banyak, bacaannya dibaguskan, Rizki hafalannya juga sudah mulai banyak. Kalau enggak kalian siapa lagi? Lidha ahbabtu an adzkura muqaranatan mukhtasharatan. Akhtimu biha kitab irsyadil bariyah. Baina thalathi da'awatin tutabaru aktsara intisharan min ghairiha fi hadzal asr. Jadi ini tahun 1421 Hijriah, sekarang sudah 1439 Hijriah. Berapa tahun? 39 dikurangi 21 berapa? Berapa di sini? 39 dikurangi 21 Malik, berapa Malik? 39 dikurangi 21. Hitung, ungkapan mari. Sudah berpuluh-puluh tahun dah, 18 tahun. Iya toh? Itu dikatakan 39 dikurangi 21. Itu muallif sudah mengatakan bahwasanya pada zaman itu firq sudah banyak sekali. Terlebih di tahun kita ini, di zaman kita ini semakin banyak, semakin bercabang. Karena yang namanya pohon kalau sudah bercabang, semakin tinggi ya semakin banyak cabangnya, semakin banyak rantingnya, semakin banyak dahannya, semakin banyak daunnya. Maka terlebih lagi di zaman kita ini begitu banyak sekali kelompok-kelompok. Oleh karena itu aku ingin menyebutkan sebuah perbandingan ringkas yang saya pakai sebagai penutup kitab saya Irsyadul Bariyah, kitab muallif yang lain yaitu kitab Irsyadul Bariyah, kitab yang lumayan tebal, isinya bagus sekali. Perbandingan antara tiga kelompok dakwah tu'tabaru aktsara intisyaron, yang termasuk paling banyak, paling menyebar dari yang lain pada zaman ini, wahiyad da'wah salafiyah wad da'wah al-ikhwaniyah wad da'wah at-tablighiyah. Tiga kelompok tadi adalah dakwah salafiyah, dakwah ikhwaniyah, ikhwanul muslimin, dan juga dakwah tablighiyah, dakwah jamaatut tabligh. Maka kita nanti insyaallah akan mempelajari perbandingan antara tiga dakwah ini. Dakwah salafiyah itu seperti apa, dakwah ikhwaniyah itu seperti apa, dakwah tablighiyah itu seperti apa. Karena tiga ini yang paling banyak dan juga hampir mirip secara syakal, secara bentuk, secara gaya itu hampir mirip. Ikhwanul muslimin zaman sekarang sudah mulai, apalagi di Indonesia ini, kalau di Arab ya jelas sama kalau masalah pakaian. Di Indonesia zaman sekarang sudah hampir mirip, yang membedakan cuma otaknya. Ikhwanul muslimin, jamaah tabligh, sama salafiyin, ini hampir sama semua. Dipakai gamis, pakai serban, pakai jubah. Yang membedakan cuma apa? Pakai jenggot sama. Yang membedakan apa? Isi otaknya, ini yang membedakan. Jadi saya ingin membuat perbandingan untuk membedakan. Karena tiga ini yang hampir mirip. Sesuatu yang mirip itu justru lebih berbahaya. Jadi yang berbau-berbau Islam, berbau-bau Islam, ini bukan malah menguntungkan Islam, justru malah apa? Membahayakan karena samar. Karuan wong kafir wis ketok. Tapi kalau berbaju Islam, berpenampilan Islam, berbaju salaf. Kai salek. Aduh. Allah ya'inu. Berpenampilan Islam, bergaya Islam, tapi bukan pemikirannya Islam, ini yang berbahaya. Ini lebih berbahaya. Oleh karena itu muallif ingin membuat perbandingan supaya bisa membedakan langkah-langkahnya, ciri-cirinya, pemimpin-pemimpinnya. Ayo Malik, duduk Lek, yang di situ. Wa haqiqatan, hakikatnya la yambaghi an tuqrana. Ad-da'watus salafiyatu bihataini ad-da'wataini al-mubtada'atain. Ya, meskipun pada aslinya tidak layak untuk dibandingkan dakwah salafiyah dengan dua dakwah yang muhdats ini. Masa pedang perbandingannya untuk mengukur ketajamannya diukur dengan tongkat. Ini justru malah apa? Enggak layak. Demikian juga dengan dakwah salafiyah dibandingkan dengan dua dakwah, dakwahnya Ikhwan Muslimin sama dakwahnya Jamaah Tabligh, ini sudah enggak perbandingan antara langit dan bumi. Walakin mimba bi annahuma qad wujidata fil mujtama wa ta'assara bihima man ta'assara. Sebenarnya enggak layak untuk dibanding-bandingkan karena sudah enggak ada perbandingan antara keduanya, cuma karena keduanya didapati di dalam halayak umum dan juga sudah terkena pengaruh. Orang-orang yang terkena pengaruhnya, karena itulah ingin saya bandingkan. Wa illa yasduku ala dakwah salafiyah ma'ahataini dakwataini qaulul qa'il. Kalau enggak karena itu, sebenarnya enggak layak untuk dibandingkan dakwah salafiyah, dakwah mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara dakwah Ikhwan Muslimin, dakwah dibangun di atas fikrah yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebenarnya enggak layak untuk dibandingkan. Sebenarnya itu seperti ucapannya seorang penyair, la ta'ridanna bi dzikrina ma dzikrihim laisa sahihu idza masyakal muqadi. Janganlah kamu bandingkan untuk menyebut kami dengan menyebut mereka. Tidaklah seorang yang sehat apabila berjalan itu seperti orang yang lumpuh. Jauh sekali orang berjalan sehat dibandingkan dengan orang yang lumpuh. Mbok yo dibandingkan sama-sama sehat baru diukur jalannya mana yang lebih cepat. Lomba kok apa? Antara yang bisa berjalan sama yang lumpuh. Demikian juga perbandingan antara dakwah salafiyah dengan dakwahnya Jamaah Tabligh dan juga Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimin, ini enggak ada perbandingan. Cuma karena di keduanya didapati di dalam mujtama dan banyak yang terpengaruh, maka saya ingin menyebutkannya. Kalau bukan karena itu, sebenarnya enggak ada perbandingan. Wa qaulul qa'il, dan juga layak untuk disebut dalam ucapannya penyair yang lain, alam taro anna saifa yang kusukadruhu idza qila inna saifa amdo minal aso. Tidakkah engkau melihat bahwasannya pedang itu akan turun derajatnya tatkala dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Walaupun dikatakan lebih tajam, nah bandingannya tongkat deh. Ya isi-isina wong, kamu menang kelahi dari bayi. Apakah kehormatan atau pelecehan? Suatu pelecehan. Demikian juga pedang ketika dikatakan lebih tajam daripada tongkat, ini bukan bermakna pujian, tapi bahkan malah pelecehan. Demikian juga perbandingan antara dakwah salafiyah dengan dakwah selainnya, ini sebenarnya tidak ada perbandingannya. Wa qad ra'aitu an takuna al-muqaranata min ahad 10 wajhan ujmiluha tsumma adzkuruha bitafsil. Dan saya melihat untuk saya sebutkan perbandingan ini dari 11 segi. Yang pertama akan saya sebutkan secara global, lalu akan saya jelaskan satu persatu. Al-wajhul awal, segi yang pertama, mahiyatu hadhi da'wat. isi hakikat dari ketiga dakwah ini. Jadi isinya dakwah salafiyah itu seperti apa, isinya dakwah ikhwanul muslimin seperti apa, isinya jamaah tabligh seperti apa. Hakikat dakwah salafiyah, hakikat dakwah ikhwaniyah, hakikat dakwah tablighiyah itu seperti apa, ini akan dikupas dari segi yang pertama. Segi yang kedua, al-wajuthani fikruha, pemikirannya seperti apa. Al-wajuthalith muassisuha, pendirinya siapa. Al-wajhurrabi a'lamuha, siapa para tokoh-tokohnya. Al-wajhul khamis, segi yang kelima, fi ayyi syai'in yu'akidu atau yu'akidul wala al-bara fi hadhihi ad-da'wah, atau yu'aqadul wala wal bara fi hadhihi ad-da'wah. Yang kelima, dalam masalah apa dibangun loyal dan benci dari ketiga dakwah ini. Salafiyah, dakwah salafiyah membangun cinta dan benci itu di atas apa? Kalau jamaah tabligh, cinta dan bencinya di atas apa? Dan ikhwanul muslimin, cinta dan bencinya di atas apa? Membangun al-wala wal baroknya. Al-wajhu sadis, yang keenam, ayyuhadzat da'wati tu'tabaru al-firqa an-najiyah, dari ketiga dakwah tadi mana yang dianggap firqah najiyah. Ini yang keenam. Al-wajhu sab, yang ketujuh, ayyuhadzat da'wat tastahiqun nisbata li ahli hadits, dari ketiga dakwah tadi mana yang paling layak untuk disebut sebagai ahlul hadits. Dakwahnya ikhwanul muslimin layak dikatakan sebagai ahlul hadis. Enggak pernah bahas masalah sahih dan dhaif. Enggak pernah membicarakan masalah rawi. Enggak pernah mengajarkan tentang mustalah. Ngajarkannya tentang fikhul waqi tiap hari. Tentang siasat, tentang politik, wis iku tok dakwah ikhwanul muslimin. Setiap hari yang membicarakan masalah politik, setiap hari membicarakan masalah siasah, tentang kenegaraan, politik, itu saja. Sementara ahlus sunnah wal jamaah, mereka membicarakan apa? Kita belajar mustalah, kita belajar rawi, siapa Imam Bukhari, berapa hadis yang dihafal, berapa hadis yang diriwayatkan, berapa hadis yang sahih, berapa hadis yang dhaif. Yang bergelut dengan hadis dari sisi ilmiahnya cuma ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah tabligh apakah bergelut dengan hadis? Boro-boro. Isine ya ngejak khuruj bahwa kita fadhail amal sitok iku ayo wis digawe. Morak-marik kemana ke sana kemari ya, bawa kitab itu saja diajarkan kepada orang-orang jalanan, diajak ke masjid, itu saja isinya. Mana pernah mereka membicarakan hadis ini sahih atau dhaif? Ya nol putul. Jamaatut tabligh dalam masalah hadis, ya pada barek anak-anak PAUD loh, kelas 0, gak paham sama sekali. Makanya apakah layak mereka dikatakan sebagai ahlul hadis? Siapakah yang paling layak untuk menyandang gelar yang mengurusi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bergelut dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada kecuali ahlus sunnah wal jamaah, kecuali salafiyun yang mereka mengupas tuntas, mempelajari ilmu sanad, mempelajari ilmu riwayat. Jamaah tabligh mana boro-boro mengenal mustalah. Oh, hadis dhaif ora ngerti kok. Sebagaimana yang dikatakan oleh, yang ditanyakan kepada Syekh Mukbil, ada seorang keluar dengan jamaah tabligh menyampaikan ilmu sembarang disampaikan kabeh. Maka si ikhwah tadi mengatakan ini hadisnya dhaif. Mbok yo kalau namanya hadis dhaif ya jangan disebarkan. Katanya apa? Saya diusir. Akhirnya mereka mengusir saya. Fatoroduni. Kata saya mobil, ya hadahu wal mutawakko minhum. Ya, ngunukku panjeni. Jadi mana mereka mengetahui hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan. Tidak ada. Bagaimana layak mereka dikatakan ahlul hadis? Demikian juga al-ikhwan al-muslimun. Mana mereka mempelajari hadis? isinya pelajarannya cuma politik. Al-wajhu tsamin, yang kedelapan, fi man tatamassalu hadhihi ad-da'wat. Segi yang kedelapan adalah terhadap siapa dakwah ini mengajak, menyeru atau berfigur. Al-wajhu tsalits, yang kesembilan, ayu hadhihi ad-da'wat aula bis-shawab. Perbandingan mana yang lebih layak dikatakan benar antara tiga dakwah ini, dakwahnya ikhwan muslimin, dakwah jamaah tabligh, sama dakwah salafiyah. Al-wajhul ashir, makna hizbiyati hadhihi ad-da'wat, arti dari mereka dikatakan sebagai hizb ahzab. Kenapa mereka dikatakan sebagai para hizb, para orang-orang yang berkelompok, berkotak-kotak? Karena mereka tidak membangun pemikirannya di atas Alkitab dan As-Sunnah, dibangun di atas pemikiran aro, akal. Sementara akal ini tidak mungkin mencapai titik temu. Kita mengembalikan semua kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah, pasti mendapati titik temu. Adapun yang mengembalikan kepada aro, kepada pemikiran, berhukum dengan hukum manusia, tidak mungkin mendapati titik temu, karena bermula dari akal. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-wajhul hadi asyar, ila madza tas'a hadhihi ad-da'wat. Poin yang ke-11, mengarah kepada apa dakwah ini menyeru? Apa arah tujuan dakwah salafiyah untuk apa? Lalu tujuan dakwahnya jamaah tabligh untuk apa? Misi dan visinya untuk apa? Visi sama misi bedanya apa toh? Pak Arsono, aku orang ngerti. Pak Abdurrahman, apa? Visi dan misi biasanya bedanya apa? Nanti Pak Dadang, kalau Pak Dadang. Abu Salman, apa? Visi dan misi apa bedanya? Siapa yang ngerti? Apa Pak Salman? Masa karena Pak Salman? Visi dan misi. Nek misi tujuan, nek visi. Nah ini, dakwah salafiyah itu visi dan misinya itu apa? Dakwah jamaah tabligh itu visi dan misinya itu apa? Ikhwanul muslimun itu visi dan misinya itu apa? Ini insyaallah akan kita kupas secara terperinci di tabel lanjutan dari ucapan ini. Qala fa hadhihi wujuhun mukhtasaratun jiddan fil muqaranah bi yadhharu min khilaliha anna ad-da'wah as-salafiyyah allati tumathilul haqqo was-shawaba wal jama'ah wa ma adaha fahiya minal firaq al-madhmumah al-manhi anha syar'an. Maka sisi-sisi tadi, 11 tadi, adalah sisi yang sangat ringkas dalam membandingkan, yang darinya akan nampak bahwasanya dakwah salafiyah itulah yang paling mempraktekkan kebenaran shawab wal jamaah, dan selainnya adalah kelompok yang tercela dan terlarang. Insyaallah kelanjutannya kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ndelok tulisannya kok nulis wah kan, ndelok. Lari segi.